aku di EW terakhir dari 2 tahun yang lalu dulu di EW. Demi Allah, demi Rasulullah. Tapi gak ada yang percaya kan? Aku itu udah setengah-setengah sama pacarku. Ada apa ya? Karena aku masih mencintainya. Iya, iya, iya. Eh, gak ikhlas, ikhlas. Padahal kita adalah pasangan kita ya. Belum tentu pasangan kita. Yang itu atau yang benar? Itu yang benar sih, sama aja, berapa hari yang lalu. Udah gitu. Waduh, ikhlas kayak itu, gak jadi aja. Kalau udah-udah-udah ini kondom. Gini dong. Sampai hijau. Hijau. Tebel. Oh, yang itu. Enggak ada yang gini-gini doang. Ini tuh bagus dah. Kuning. Kiranya mana? Kiranya lagi. Pasnya 1 juta itu ininya aja. Jadi 1 juta sama. Kira gimana? Kiranya gimana? Kira eksekusi 2 kali dia. Iya, Allah cocok banget ya. Karena emang enggak ada enggak ada. Tapi enakan hejo kakak sebenarnya. Tapi kan lumayan aku enggak punya pasangan di rumah. Oh iya. Iya, karena itu. Kalau enggak tuh biar keluar. Kalau nggak ini kayak baik-baik ya dong, teman ini kan. Iya. Aku lama loh. Nah, penasaran dia. Jawab semua. Kasih ini. Oh. Ini lo lagi penasaran. Penasaran apa? Enggak. Kayaknya lama juga kan ini ya, kayak ML ya. Kita nggak usah teman-teman. Kamu kayaknya penasaran karena mulut. Ini Dina. Oh, Dina. Dari ini berapa hari ramai terus? Sering ya. Aku dua hari terus rombongan tiga itu ya. Berarti lagi lari sih Ranjani sama dia. Mana enggak mau dinam sepoi. Ya, kemarin ya. Dua hari ya. Kayak gitu tuh gantian kan. Misalkan kamu hari sama aku, besoknya sama aku lain. Muter. Gusto. Tidur. Aku mau ke Melik ya. Preminya kayak dia, tiga bulan, tapi baru dikontrak 2 tahun lewat nanti berjaya, aku gak mau lah. Tapi kamu bisa loh di Malibu. Tapi apa kata kontrak ya kak ya? 2 tahun lewat nanti berjaya. Ini juga dekatnya. Kalau aku sih gak suka kontrak 2 tahun, aku mau kerja tapi kontrak 1 tahun. Wah, soalnya aku suka gak betah. Aku dia komitmen. Dia langsung kontrak-kontrak itu. Bukan Mm-hmm.